kebaikan untuk dirinya dan menjauhkan dirinya dari segala keburukan, dia pasti akan selalu mencari kemaslahatan untuk dirinya dan selalu menghindarkan dirinya dari segala mudarat. Yang demikian itu karena dia mencintai dirinya. Dan ketahuilah bahwa tidak ada mudarat yang lebih hebat daripada kekal di neraka Allah. Tidak ada mudarat yang lebih hebat, yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih parah, lebih daripada menjadi manusia penghuni neraka untuk selama-lamanya. A'adzani Allahu wa iyyakum min dzalik. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari mara bahaya terbesar yang ada, yang pasti akan ada untuk sebahagian manusia. Semoga kita tidak termasuk mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang akan menyelamatkan manusia dari petaka besar itu, dari bencana dahsyat itu adalah tauhid. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia dengan izin Allah, dan Allah telah memberitahu kepada kita, yang membuat manusia terhindar dari kekal di neraka adalah tauhid. Dan telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya bahwa tauhid menghalangi manusia masuk neraka atau kekal di neraka. Harrama 'alal insan al-khulud fih wa in dakhaluh. Tauhid membuat manusia tidak akan kekal di neraka, walaupun dia masuk neraka, tapi tidak akan kekal di neraka. Atau harrama 'alal insan ad-dukhul fihi mutlaqa. Atau mengharamkan kepada manusia, menghalangi manusia untuk masuk ke neraka itu sendiri, sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka sama sekali. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Kalau memang itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia dari petaka paling dahsyat di permukaan bumi, petaka paling dahsyat yang bisa mereka hadapi dan mungkin mereka akan masuk ke dalamnya, tahulah kita pentingnya tauhid. Bahkan dia lebih penting daripada salat, sehingga diletakkan di rukun Islam yang pertama sebelum salat, dan tidak mungkin dia diletakkan di nomor urut pertama kalau bukan karena kemuliaannya, pentingnya tauhid tersebut. Lalu bagaimana manusia mengabaikan bahasan tentangnya? Kenapa banyak muslimin tak peduli ilmunya, bahkan tidak menyukai majelis-majelis yang berhubungan dengan tauhid? Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ila allahil mustaka. Kepada Allah kita mengadu, kepada Allah kita mengeluhkan kondisi hamba-hambanya yang tidak peduli kepada hal terhebat di dalam syariatnya. Saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah, kalau memang Anda peduli dengan diri Anda dan ingin menyelamatkan diri Anda yang Anda cintai itu, maka pelajari tauhid. Pelajari tauhid. Dan jangan sepelekan bahasan tauhid. Dan jangan anggap enteng pelanggaran terhadap tauhid. Sekalipun menurutmu ada syirik kecil, tapi syirik kecil adalah jembatan yang akan mengantarkan dirimu kepada syirik besar. Sekalipun dia bernama syirik kecil, namun dia adalah besar di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Para ulama tetap mengatakan syirik kecil adalah dosa besar. Bukan dosa kecil, namun dibandingkan dengan syirik besar, dia termasuk kecil. Namun bukan berarti dia kecil, karena Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik. Dan termasuk syirik kecil sebagaimana pendapat sebahagian para ahli ilmu, walaupun sebahagian menyatakan dia termasuk maksiat yang bisa diampuni, tapi sebagian mengatakan tidak. Mengambil dari keumuman ayat inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi paling tidak syirik kecil adalah tangga menuju syirik besar. Dan syirik besar dialah pintu menuju kesengsaraan tiada tara, kehancuran yang luar biasa. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian Anda sudah membenting dirimu dari neraka Allah, dari kekekalan neraka Allah, jangan lupakan saudara-saudarimu yang kau cintai. Dimulai dari orang-orang yang sangat dekat hubungannya dengan dirimu. Ayah, ibu, istri, anak-anak, saudara, saudari, paman, bibi, tetanggamu daripada kaum muslimin dan muslimat, sahabat-sahabatmu, dimulai dari sahabat-sahabat terdekatmu, setelahnya dan setelahnya, kemudian kaum muslimin secara umum. Jangan lupakan mereka, untuk Anda berikan kepadanya hal yang paling bermanfaat untuk dirinya, yang paling menjauhkan mereka, yang menjauhkan mereka dari bencana paling dahsyat dari diri mereka, sebagai tanda bukti bahwa Anda mencintai mereka, Anda peduli kepada mereka, Anda ingin berbuat untuk kebaikan mereka, Anda ingin melakukan sesuatu untuk kebaikan mereka. Kenapa tidak? Bukankah bukti orang yang mencintai adalah berbagi kebaikan? Bukankah bukti tanda orang mencintai adalah berbagi informasi tentang hal-hal yang akan membahayakan? Nah, walaupun pedih bagimu, wahai saudaraku, saudariku, yang terjerumus ke dalam kesyirikan dengan beraneka ragam fenomena kesyirikan itu, pedih bagimu mendengarkan kalimat-kalimat tauhid diucapkan. Akan tetapi itulah obat untukmu. Dan hampir semua obat di permukaan bumi ini pahit. Hampir semua obat di permukaan bumi ini sakit. Dan kalau Anda merasakan sakitnya kalimat tauhid diucapkan, berarti Anda memang orang yang sedang sakit. Berarti ada penyakit di dirimu yang harus diobati. Dan kami ketika mengucapkan itu bagikan seorang dokter ingin mengobati pasiennya. Dokter yang sayang kepada mardha, orang-orang yang sakit, sementara obatnya dia miliki. Jauhi saudaraku bersu'udzon, karena su'udzon datang daripada syaitan. Dan jangan katakan bahwa orang yang menyampaikan kepadamu bahwa ini adalah fenomena syirik yang kamu kerjakan, itu bukti bahwa dia benci kepadamu. Enggak. Itu bukti dia sayang kepadamu, saudaraku, saudariku. Itu bukti dia mencintaimu. Itu bukti dia peduli kepadamu. Karena kalau dia benci, dia tidak akan berbicara. Dia akan biarkan dirimu hanyut hingga suatu saat engkau masuk ke neraka untuk selama-lamanya. Dan itu yang tidak dia inginkan untuknya dan untukmu. Itu yang tidak dia inginkan untuk dirinya dan untuk dirimu. Tidak ada yang lebih peduli kepada manusia lebih daripada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang menyayangi manusia lebih daripada sayang seorang Muhammad bin Abdullah sallallahu rabbi wa salamuhu alaihi an-nabiyul ummi. Lebih daripada Rasul sallallahu tak ada yang menyayangi manusia kepada manusia lebih daripada beliau. Namun lihat kalimat-kalimat yang beliau ucapkan kepada orang-orang yang beliau cintai yang ada di hadapannya. Aja'altani lillahi nidda. Engkau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah. Lihat perkataan Rasul kepada umatnya. Menjauhkan mereka daripada kesyirikan. In akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Yang paling ku takutkan kepada kalian syirik kecil. Lihat perkataan Rasul kepada umatnya. Yang kalian minta ini persis yang diminta oleh kaum Nabi Musa kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami Tuhan. Sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Buatkan kepada kami ma'bud yang diibadati. Sebagaimana mereka punya ma'bud. Orang-orang yang di luar agama Nabi Musa punya ma'bud. Yang kalian minta ini sama dengan diminta oleh kaum Musa kepada Musa. Lihat betapa kerasnya. Lihat betapa sakitnya. Akan tetapi itulah obat. Akan tetapi itulah obat saudaraku. Itulah obat. Sakit memang. Tapi untuk kesembuhan. Pedih memang. Tapi untuk kemaslahatan. Namun kalau Anda tidak luka, Anda tidak akan merasakan pedihnya dia. Karena di tubuhmu ada luka. Dan kalau Anda masih merasakan pedihnya obat, Anda masih hidup. Dan Anda masih mungkin diselamatkan. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Kita kembali subuh hari yang berbahagia di pelajaran kitab Tauhid. Dan semoga Allah hidupkan kita di atas tauhid. Allah wafatkan kita di atas tauhid. Allah berkumpul-kumpulkan kita di akhir bersama orang-orang yang berada di atas jalur tauhid. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena imamnya tauhid itulah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam bab doa ila syahadati la ilaha illallah. Dan kita memasuki dalil yang kedua untuk bab tersebut. Pengarang kitab Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan hadis Ibn Abbas. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Jabal Yaman qala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه laisa bainaha wa bainallahi hijabun akhraja. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau mengutus Mu'adz bin Yaman bin Jabal ke Yaman, Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman diutus sebagai seorang pendakwah. Qal, berkata Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali yang kau serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, hendaklah yang pertama kali yang kau serukan agar mereka bertauhid kepada Allah, agar mereka mengesakan Allah. Apabila mereka mentaatimu untuk itu, beritahu mereka bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan untuk mereka sholat 5 kali dalam setiap pagi dan siang dan malam. Siang dan malam 5 kali sholat. Apabila mereka taat kepadamu untuk itu, maka beritahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan untuk mereka sodakoh yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan dikembalikan kepada orang-orang yang miskin dari mereka. Dan apabila mereka mentaatimu juga dalam hal itu, maka jauhilah harta-harta mereka yang mulia, harta-harta mereka yang berharga, dan jauhi doa dari orang yang terzalimi, karena sesungguhnya antaranya dan antara Allah tidak ada hijab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dalil yang kedua yang beliau bawa di dalam dalil yang menunjukkan akan wajibnya berdakwah kepada tauhid. Akan wajibnya berdakwah kepada tauhid. Bahwa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tidak hanya beliau yang berdakwah kepada tauhid. Namun setelah beliau melihat bahwasanya sahabat-sahabat beliau telah mumpuni dalam ilmu tauhid dan mumpuni tentang pengetahuan syariat, maka beliau pun kemudian mengutus sahabat-sahabat untuk berdakwah. Dan lihat, pesan pertama adalah dakwah kepada tauhid. Pesan pertama adalah dakwah kepada tauhid. Bisa diperhatikan bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadat la ilaha illallah." Yang pertama kali hendaklah engkau dakwahkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah, bukan akhlak. Syahadat la ilaha illallah, tauhid. Dan riwayat lain, ila an yuhidullah, agar mereka bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzah. Agar mereka bertauhid kepada Allah Rabbul Izzah di wal jalalah. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana Nabi SAW benar-benar peduli kepada menyampaikan kepada manusia tauhid. Menyampaikan kepada manusia tentang tauhid. Misi pertama beliau tauhid, dan misi pertama sahabat-sahabat beliau, utusan-utusan beliau dalam berdakwah adalah tauhid, menunjukkan pentingnya, menunjukkan luar biasanya tauhid. Kepada Anda yang menyepelekan tauhid, siapapun Anda, jangan sepelekan tauhid, bukan nabimu tidak menyepelekannya. Kita tidak menafikan pentingnya akhlak. Akan tapi akhlak saya tanpa tauhid, apa gunanya? Kita tidak menyepelekan sunnah-sunnah nabi yang lainnya. Tapi melakukan sunnah-sunnah itu tanpa mengerti tauhid, apa gunanya? Kita tidak menafikan penting dan sangat pentingnya sholat. Tapi tanpa tauhid tak ada gunanya. Pantah kita itu. Lalu kenapa ada orang yang mengajak manusia kepada sholat, kepada zikir, kepada ibadah, namun tidak pernah mau belajar tauhid? Dan bahkan dianggap tauhid itu ilmu memecah belah. Dan ini dikatakan oleh pemimpin-pemimpin besar mereka. Kita tidak menafikan pentingnya menegakkan khilafah Islamiyah. Tapi tanpa tauhid, apa gunanya? Karena semua ibadah tanpa tauhid bukanlah ibadah. Sebagaimana yang kita ketahui dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita pelajari di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Taraktuhu wa syirka. Orang yang menyekutukan aku dan tidak bertauhid, aku biarkan dia. Aku tidak peduli kepadanya. Kuserahkan dia kepada sekutunya itu. Dia sekutukan aku dengan sesuatu, silakan dia dan sekutunya. Allah tidak akan peduli kepadanya. La in asyrak, la yahbatanna 'amalu wa la takunan min al-khasirin. Wa la takunanna min al-khasirin. Kalimat tauhid di awal, pakai nunun taukid di akhir, dan dipilihkan nun taukid as-saqilah untuk menyatakan benar-benar di akhirat termasuk orang yang merugi, dan digunakan isim fa'il dalam kerugian itu yang menandakan hal yang pasti merugi. Ini firman ilahi, kalam Rabbul Izzah. La in asyrakt yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, hapus seluruh amalmu. Bagikan tidak pernah beramal sama sekali. Makanya kita katakan dari apa gunanya? Apa gunanya? Apa gunanya tanpa tauhid? Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sepelekan tauhid. Jangan katakan kalian tauhid ke tauhid, tauhid ke tauhid yang kalian bicarakan. Apa kayak enggak ada bahasan lain? Kayak ada yang enggak ada yang penting, yang lebih penting daripada itu. Memang tidak ada yang lebih penting daripada itu. Kita katakan bimat ilham, dengan segala kelantangan, dengan segala kita kasihan kepada mereka. Mereka telah menyepelekan hal yang paling menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Mereka telah menyepelekan hal yang bisa membuat mereka terhindar dari neraka Allah. Baik terhindar masuk ke neraka, dan itu yang kita harapkan untuk diri kita sendiri dan dirimu kaum muslimin dan muslimat. Orang-orang yang kita cintai karena Allah. Atau terhalang dari neraka, yaitu terhalang dari kekal di neraka Allah. Fa inna tauhid haram 'ala an-nas an-nar tahrima at-ta'bid au tahrima at-ta'bid. sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi mengutus Mu'ad ibn Jabal, ada sebuah poin penting yang harus Anda ketahui, yaitu kalau menjadi duta dakwah, tak bisa orang sembarangan. Harus dipilih orang yang matang di dalam ilmu. Dan saya ingat kata salah seorang abang saya yang lebih dahulu belajar tauhid dari guru kita, guru kami. Beliau mengatakan, saya dengar dari lisannya, yang diutus oleh Nabi Mu'ad bin Jabal, dan Mu'ad bin Jabal adalah Jabal. Tahu Jabal? Jabal artinya gunung. Mu'ad bin Jabal adalah Jabal, gunungnya ilmu, gunungnya sunnah, gunungnya tauhid. A'rafu ummati bil halali wal haram Mu'ad ibn Jabal. Umatku yang paling mengerti membedakan halal dan haram, kata Nabi SAW, Mu'ad bin Jabal. Lihat bagaimana Mu'ad bin Jabal adalah Jabal. Dia yang diutus, dia yang didelegasikan untuk berdakwah, tidak sembarangan orang. Tidak orang yang baru tobat dua pekan yang lalu, lalu dikirim untuk berdakwah. Ini bisa dia dakwahkan. Apa yang bisa dia sampaikan kepada umat? Kalau ataupun 2 tahun, 3 tahun taubat, 5 tahun taubat, disuruh berdakwah, apa yang bisa dia dakwahkan kalau tidak menimba ilmu dalam kurun 2 atau 3 tahun, 5 tahun setelah pasca taubatnya? Maka yang dijadikan delegasi bukan sembarangan orang. Yang didelegasikan itu orang yang matang. Akan tetapi mengutus orang-orang juhal adalah kehancuran dan kebinasaan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Dan ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, pesan beliau paling utama adalah mengenal mad'u. Mengenal mad'u. Mengenal siapa lawan kita. Siapa lawan bicara maksudnya. Kita akan menghadapi siapa. Karena menghadapi manusia berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Berbeda satu kaum dengan kaum yang lain. Menghadapi orang yang sabar berbeda dengan menghadapi orang yang super emosi. Menghadapi pemimpin berbeda dengan menghadapi rakyat. Menghadapi orang yang punya background ilmu, dan itulah ahlu kitab, berbeda dengan menghadapi orang yang tidak memiliki background ilmu. Ahlu kitab punya background ilmu, punya latar belakang ilmu. Kenapa? Allah katakan seperti itu. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu kebenaran dakwah Nabi Muhammad, namun mereka telah ego. Berbeda menghadapi mereka dengan menghadapi orang yang tidak tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Dan tidak sampai kepada mereka kabar tentang Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada su'udzon mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada a priori terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Lebih enteng dibanding menghadapi orang yang punya background ilmiah. Maka berdakwah kepada para dosen dengan segala jenis latar belakangnya berbeda dengan dakwah kepada orang awam yang tidak memiliki pendidikan. Dan menghadapi para dosen tidak mudah. Karena mereka orang cerdas, punya background-background ilmiah. Punya poin-poin agama yang mungkin mereka pelajari sebelumnya. Dan mereka punya kemampuan untuk berargumentasi. Dan mereka telah memiliki poin yang mereka anggap kebenaran sebelumnya, ingin mereka pertahankan argumentasinya. Berbeda dengan berhadapan dengan masyarakat awam yang sibuk dengan mencari nafkah, sibuk dengan ke kebun dan semacamnya, dan beragama hanya sekedar ikut, dan bukan karena kecerdasan dan kepintaran memilih sesuatu. Maka lihat Nabi SAW ketika berkata kepada Mu'adz bin Jabal, beliau katakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, Yahudi. Karena Yahudi banyak di Yaman ketika itu. Dan dikatakan mayoritas penduduk Yaman dari kaum Yahud ketika itu. Engkau bukan mendatangi sembarangan kaum, namun engkau memiliki mendatangi kaum yang tahu siapa saya. Karena di dalam kitab mereka saya diterangkan, dan mereka mengetahuiku bagaikan mengetahui anak langsung mereka, anak kandung mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kepadamu wahai Muhammad, mereka tahu ciri-cirimu wahai Muhammad, mereka tahu siapa engkau wahai Muhammad, bagaikan mereka kenal anak mereka sendiri. Berarti mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad, bukan belum disampaikan kepada mereka siapa Nabi Muhammad, sudah sampai kepada mereka. Tapi anadan wastikbara. Membandel. Sombong. Terlalu fanatik kepada ras dan golongan. Mereka tidak beriman bukan karena tidak tahu, namun karena tidak mau. Disebabkan Nabi Muhammad tidak berasal dari Bani Israel. Namun Nabi Muhammad berasal dari Arab. Yang dari keturunan Ismail dan bukan keturunan Ishak. Ini membuat mereka tidak mau beriman. Mereka mengira Nabi yang terakhir yang itu oleh umat, oleh Allah kepada umat manusia, berasal dari Bani Israel. Berasal dari kaum Yahud. Namun ketika tidak berasal dari jenis mereka, dari ras mereka, dari kabilah mereka, dari suku mereka, mereka tidak mau beriman. Dan langsung mereka anggap musuh. Itu yang akan didatangi oleh Mu'adz bin Jabal. Orang yang sudah tahu. Orang yang sesat setelah berilmu. Dan itu paling bahaya. Orang yang sudah sesat setelah berilmu itu paling sulit untuk didakwahi. Karena di dalam sebuah asar dikatakan, ma dhalla qaumun ba'dal huda illa utul jadal. Tak ada orang yang sesat setelah mendapat petunjuk, melainkan mereka diberikan kemampuan yang hebat untuk berjidal, berdebat. Di sini kita ambil pelajaran penting bahwa tak sembarangan berdakwah itu. Tak serampangan berdakwah itu. Dan berdakwah itu adalah kepada sesuatu yang paling mendekatkan manusia kepada taqwa. Walakin dzikra la'allahum yattaqun. Akan tapi berikan peringatan. Mudah-mudahan mereka bertakwa. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam tafsirnya Tafsir Karim Ar-Rahman mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan seorang da'i harus memilih uslub terbaik yang paling mendekatkan manusia kepada takwa. Dan dia tidak boleh serampangan berdakwah. Dia memilih uslub terbaik, cara yang terbaik yang paling mendekatkan kepada takwa. Walakin dzikra la'allahum yattaqun. Kan tapi berikan peringatan, mudah-mudahan dengan peringatan yang diberikan membuat mereka bertakwa. Artinya berikan peringatan yang paling mendekatkan mereka kepada takwa. Maka mendakwahi manusia tidak bisa satu uslub. Walaupun isi yang disampaikan satu, namun cara belum tentu bisa satu. cara menghadapi orang tua tak sama dengan cara menghadapi anak-anak. Cara menghadapi remaja tak sama dengan cara menghadapi orang-orang yang mereka adalah memiliki background-background ilmiah. Cara menghadapi orang-orang yang desa berhadap beda dengan menghadapi orang kota. Dan ini kita rasakan. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan anzilun nasa manazilahum. Letakkan manusia sesuai dengan kondisinya. Posisikan mereka sesuai dengan posisinya masing-masing. Tak bisa dipukul rata. Walau kalimat yang disampaikan intinya satu. Yang didakwahkan tidak boleh berubah. Cara berdakwah, uslub berdakwah boleh beraneka ragam. Namun, seluruhnya kembali kepada berdakwah dengan lemah lembut. Intinya berdakwah dengan lemah lembut, berdakwah dengan hikmah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu siapa yang kita hadapi, maka misi pertama yang harus disampaikan adalah misi tauhid. Lihat setelahnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz ibnu Jabal, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadat la ilaha illallah." Yang pertama kali hendaklah kau yang pertama kali yang hendaklah kau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Tauhid. Tauhid. Yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka tauhid. Dan riwayat lain, itu riwayat Imam Bukhari, ila an yuwahhidullah. Yang pertama kali yang kau harus ajak mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Lihat saudaraku. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal. Pertama kali yang harus kau ajarkan kepada mereka, mereka harus faham apa itu la ilaha illallah. Sebagian saudaraku, saudariku punya sebuah pemahaman. Kalau engkau ingin belajar agama, kenal Allah, yang pertama yang harus engkau ketahui, kenali dirimu. Kenali dirimu. Subhanallah. Kenali dirimu, supaya engkau, dengan engkau kenal dirimu, engkau akan kenal Tuhanmu. Dan lalu mereka membawakan hadis yang maudhu', tidak ada nasnya. Asalnya dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Rabb-nya. Ini hadis maudhu', hadis palsu. Tak ada sanadnya dari Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menyebar di beberapa negeri. Yang pertama kali yang harus dikenal diri sendiri. Nabi mengatakan yang pertama kali yang harus engkau dakwakan, la ilaha illallah. Lihat. Yang satu berada di jalur yang benar, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Yang satu berada di jalur syaitan. Karena yang di luar jalur Nabi Muhammad, jalur syaitan. Jangan ragu. Kalau tidak putih adalah hitam. Kalau tidak hidayah berarti dalalah. Kalau tidak rusyd berarti riwayah. Kalau tidak hak berarti batil. Kalau tidak jalan ke surga berarti jalan ke neraka. Tak ada di tengah-tengah. Tak ada. Nabi mengatakan yang pertama kali yang harus anda kenal Rabbmu. La ilaha illallah. Dan dia mengatakan yang pertama kali yang harus dikenal adalah dirimu sendiri. Yang satu jalan hak, jalan ke surga, jalan hidayah, jalan rusyd. Yang satunya jalan batil. Jalan ke neraka. Jalan dalalah, jalan riwayah. Dan jangan pernah ragu itu. Setelah anda meyakini yang hak, bahwa ini jalan Nabi anda, selain itu batil. walaupun mirip dengan hak, kemiripannya tidak menjadikannya hak sama sekali. Hal yang terpenting yang harus ditebarkan di tengah manusia, tauhid, bukan khilafah. Hal yang harus pertama dan harus selalu ditanamkan kepada umat adalah tauhid, bukan akhlak. Hal yang harus diajak manusia pertama kali kepadanya adalah tauhid, bukan khuruj. Lihat apa yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Dan ini Rasul kita, yang kita ingin bersama beliau di dunia dengan sunnahnya, di akhirat dengan zatnya. Yang kita cintai tidak hanya zatnya, fisiknya, jasadnya, namanya, namun kita juga wajib mencintai risalahnya, misinya, dakwahnya, ilmunya, amalnya. Kapan Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, kau akan berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, gantikan mereka dulu? Tak pernah. Kapan Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, yang penting akhlak diurus, itu yang pertama kali yang harus dibenahi? Kapan Nabi SAW menyuruh mereka untuk langsung berdakwah sekian hari, sekian bulan? Nampak perbedaan jalan yang hak dengan jalan yang tidak hak, bagaikan siang dan malam, bagaikan putih dan hitam. Ini yang tadi saya katakan, saudaraku, saudariku, jangan sepelekan tauhid. Jangan jadikan nomor 2, jangan apalagi nomor 17, apalagi nomor 200. Tauhid itu nomor 1. Dia adalah tauhid, Ahad, Esa. Dan dia diletakkan selalu nomor 1. Yang meletakkannya di nomor 2 saja sudah salah, apalagi nomor sekian. Apalagi mereka yang mengatakan jangan belajar tauhid, apalagi mereka yang mengatakan jangan bicara tauhid, nanti kita bertengkar. Jangan bicarakan tauhid, nanti ada dimusuhi orang. Lebih baik bicara akhlak. Jangan katakan baik, saya bicara akhlak saja, biarkan tauhid orang yang berbicara, saya tidak akan bicara tauhid. Siapa dirimu? Anda mendakwahkan siapa? Anda mengajak kepada agama siapa? Anda mengajak kepada sunnah siapa? Kalau Anda mengajak sunnah Rasulmu yang Anda ajak, ini dia sunnah Rasulmu. Ini dia dakwah yang didakwahkan Nabi SAW. Dan perintah kepada yang berdakwah untuk mendakwahkannya pertama kali. Dan memfokuskan inti dakwahnya kepada itu. Dan itu bukan hanya Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, bahkan seluruh para Nabi dan para Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai di sini bahasan kitab kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan insya Allah kita lanjutkan syarah daripada dalil yang kedua dari dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di bawah judul Ad-Du'a'u ila Syahadat La Ilaha Illallah. Assalamualaikum, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah hidupkan kita di atas tauhid, dan semoga Allah tabaraka wa taala wafatkan kita juga di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang ada setelahnya kita gunakan untuk menjawab pertanyaan, dan kita akan fokuskan pertama kali kepada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema kita, yaitu pelajaran tauhid biiznillahi azza wa jal. Sekiranya masih ada kelonggaran waktu dan pertanyaan seputar tauhid sudah kita bacakan dan kita jawab yang kita mampu jawab, Dengan izin Allah sudah kita jawab, maka kita pindah kepada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Sulawesi Selatan, Bugis. Pertanyaan saya, Ustaz-Ustaz di kampung saya. Pertanyaan saya Ustaz, di kampung saya. Ini susahnya membaca yang tidak pakai koma dan titik ya, bisa salah. Nah, pertanyaan saya Ustaz, di kampung saya ini ada dukun, dan dukun ini selalu menakut-nakuti warga yang terkena penyakit. Kata dukun tersebut yang membuat dia sakit adalah saudara kembarnya orang sakit yang katanya ada di sungai dan ada di darat, sehingga dukun tersebut mengajak pasien atau orang sakit tersebut memberikan sesajen seperti melepas kambing dan seekor ayam di sungai, di gunung, ada yang di pohon besar. Dan pertanyaan saya Ustaz, bagaimana menyikapi dukun seperti ini? Karena dia sangat berbahaya, karena dia menakut-takuti warga yang telah sakit, dan juga sudah terlalu dipercaya oleh sebagian warga yang ada di sini. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum syaitan mengajak manusia berbuat syirik, syaitan akan membuat manusia takut terlebih dahulu. Dan dari takut itu, dia ajak manusia berbuat syirik, berbuat maksiat. Ditakuti terlebih dahulu. Dengan aneka ragam pola menakut-nakuti manusia. Ditakut-takuti dengan cara tadi. Kemudian diajak berbuat syirik, memberikan sesajen-sesajen. Penjaga laut, penjaga darat, penjaga pohon besar. Apa bedanya kita dan orang-orang Quraisy? Memberikan sesajen kepada pohon. Memberikan sesajen kepada penunggu daratan. Orang Quraisy dahulu ketika singgah di sebuah darat untuk bermalam, apa yang mereka katakan? Yang mereka katakan, na'udhu bi'azimi hadal wadi. Kami mohon perlindungan kepada penguasa lembah ini. Jangan ganggu kami. Jangan sakiti kami. Dan Nabi SAW mengajarkan sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang mereka katakan. Ucapkan, a'udhu bi kalimatillahi tammati. Syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan, keburukan, apapun yang ia ciptakan, termasuk jin yang ada di lembah itu, termasuk hewan-hewan yang ada di lembah itu buas, termasuk hewan-hewan yang berbisa, apa saja. Lihat hebatnya doa Nabi berada di atas tauhid, berlindung kepada Allah, bukan kepada penguasa lembah. Namun diawali dengan diberikan rasa takut. Takut nanti diapa-apain oleh penjaga lembah. Sehingga melakukan kesyirikan. Bila Anda melihat para koruptor, sebenarnya diawali dengan rasa takut. Takut nanti anak istrinya gak dapat harta. Anak istrinya gak bisa melanjutkan cita-cita mereka. Anak istrinya gak bisa begini, gak bisa begitu. Takut tidak bisa mengembalikan modal yang telah diberikan orang lain. Sehingga melakukan korupsi. Lihat pelaku asuransi. Takut nanti kalau rumahnya terbakar. Takut nanti kalau kendaraannya tabrakan. Takut nanti kalau anaknya tidak bisa sekolah. Pendidikan lebih tinggi. Yang dia idam-idamkan, yang dia cita-citakan. Jadi, maksiat dengan segala jenisnya diawali dengan rasa takut. Dan syaitan ingin memberikan rasa takut. Makanya Allah mengatakan fala takhafuhum. Jangan takut kepada mereka, wa khafuni, takutlah kepadaku saja. Kalau hilang rasa takut kepada mereka, sulit mereka untuk mengajak kita untuk berbuat syirik, berbuat maksiat karena tidak takut. Pertanyaannya bagaimana menyikapi dukun ini? Jawabannya hadis Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubah dengan kekuasaannya. Kalau dia penguasa di negeri itu, dia RT-nya, dan dukun itu di bawah RT-nya, dia RW-nya, dia lurahnya, dan dukun itu di bawah kelurahannya, berarti rakyatnya, di bawah kekuasaannya, rubah dengan kekuasaan itu. Datangkan perintah, tutup praktekmu. Pakai surat tertulis, perstempelkan kelurahan. Yang berada di bawah kekuasaan kita, itu yang harus kita lakukan kepadanya. Kalau tidak, ternyata kita bukan penguasanya, kita bukan apa-apa di sana, kita rakyat biasa seperti dia. Maka tidak ada kekuasaan kita atas dirinya. Ilmnya statiye, berarti kita termasuk orang yang tidak sanggup dengan kekuasaan, karena tidak punya kekuasaan di sana. Fabilisanih, dengan lisannya. Nasihati dia baik-baik, lemah lembut, bahwa ini tidak benar. Nasihati orang-orang yang percaya dengannya bahwa itu tidak benar. Kalau itu pun tidak sanggup karena terlalu kuat dia dan pasukannya di sana, anda khawatir terhadap dirimu, terhadap keluargamu, fa illam yastati', apabila tidak sanggup dengan lisan, fa biqalbi, dengan hati. Benci apa yang dia lakukan, jangan dekat-dekat kepadanya, dan menjauh daripada perbuatannya dan orang-orang yang berbuat seperti itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Pekanbaru. Hayyakallah. Ustaz, setelah saya belajar agama, kenapa saya lebih sering takut dan khawatir? Dulu mau selfie lalu upload di medsos, saya santai saja. Sekarang jangankan selfie, mau posting dakwah saja khawatir ria dan lain-lain. Apakah itu baik, Ustaz? Kalau khawatir, yang ada maksud khawatir terjerumus ke dalam hal yang salah, itu bagus malah. Itu namanya kehati-hatian, bukan takut. Bukan takut. Kehati-hatian. Khawatir salah. Sehingga kita terkena beban dosanya. Karena kita mengajak orang kepada dosa. Karena orang yang memperkenalkan dosa, diikuti oleh orang lain, ikut berdosa. Ya, tinggal Anda memfilter mana yang bagus, mana yang baik untuk di-share di media sosial, mana yang tidak. Misalnya, ada ustad-ustad terpercaya mengajak kepada sunnah. Dan itu benar-benar suaranya dia. Ada videonya dia. Bismillah, share. Kalau itu pernah men-share, ini adalah men-share dari sumbernya, yaitu dari ustad yang bersangkutan. Tapi kalau bentuk tulisan, belum tentu ustad itu yang nulis. Karena beredar di media sosial, sesuatu tulisan yang bukan milik ustad tersebut. Dan kita mendapatkan setelah itu bantahannya, bahwa bukan tulisan saya. Maka berhati-hati dalam tulisan. Itu namanya kehati-hatian, bukan ketakutan. Dan itu bagus, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bukit Tinggi, Ustaz. Hayakallah. Dulu saya waktu masih di MTS sekitar tahun 90-an ikut belajar ilmu seperti suci, putih. Tetapi saya hanya mengamalkan sekitar satu tahunan. Apakah saya harus diruqyah? Karena saya mendengar pengajian Ustaz dan saya faham bahwa itu termasuk syirik. Saya pun tidak tahu suci yang Anda katakan, putih yang Anda katakan itu bentuknya apa. Dan Anda telah mengklaim itu termasuk syirik. Anda tidak tahu. Anda tidak mengklaim itu sebagai syirik. Karena Anda tidak tahu apa yang Anda pelajari. Namun, kalau setelah Anda belajar tauhid, duduk di majelis-majelis ustaz-ustaz yang ada di Sumatera Barat, yang mengajarkan tauhid, bertanya kepada mereka, membaca buku tauhid, dan Anda dengan ilmu yang Anda ketahui tentang tauhid, Anda melihat itu syirik, berarti syirik. InsyaAllah ta'ala. Dan caranya bertaubat. Adapun ruqyah tidak perlu. Baca saja Al-Quran 2 jam non-stop. Baca saja Al-Quran 2 jam non-stop. Apalagi sekarang Ramadan. Apalagi sekarang PSBB. Anda bisa di rumah berjam-jam. Baca Al-Quran 2 jam non-stop. Bagi siapapun yang merasa di dirinya ada jin. Dan ada gangguan dari dalam dirinya. Dan ada bisikan-bisikan di dalam dirinya. Baca Al-Quran 2 jam non-stop. 2 jam non-stop, Anda tidak merasa sakit apapun, tidak merasakan pedih apapun di badan, tidak merasakan panas apapun, tidak merasakan sakit kepala berlebihan apapun, aman dari jin. Dan jangan lagi pernah merasa setelah itu bahwa saya kemasukan jin, ada jin yang mengganggu saya dan semacamnya, itu was-was. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung kami ada seorang tabib yang sangat dikenal, yang mengobati dengan ayat Al-Quran dan banyak disembuhkan dengan izin Allah tentunya. Anda tambahkan dengan izin Allah. Akan tetapi beliau tidak sholat kecuali hari Jumat. Bolehkah kami mengambil faedah dari beliau? Jangan, tinggalkan. Tinggalkan. Orang yang tidak sholat lalu kemudian memegang Al-Quran, Al-Quran apa yang dia pegang? Bagaimana dia mengamalkan Al-Quran itu? Tiang Islamnya hancur. Berarti ada Al-Quran plus permainan. Nah, tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari seorang hamba Allah di Lubuk Alung. Barakallahu fiik. Pertanyaannya adalah, saat kondisi wabah ini kami tidak punya penghasilan. Semuanya terasa sulit. Rasanya iman kami pun mulai merosot turun, kesabaran terasa berat. Padahal kita selama ini sudah belajar tauhid. Namun saat dihadapkan dengan kondisi seperti ini, rasanya semua yang dipelajari selama ini sulit untuk diamalkan. Mohon nasihatnya Ustaz. Anda berada di negeri yang paling subur di Indonesia. Apa yang Anda takutkan? Anda berada di negeri yang sangat subur sendiri. Di belakang rumahmu, coba lihat tanah itu. Cangkul sedikit, tanam ubi. Cangkul sedikit, tanam tomat. Cangkul sedikit, tanam cabai. Insya Allah hidup. Karena Anda berada di negeri yang sangat subur sekali. Sumatera Barat. Apa yang Anda takutkan? Apakah penghasilan itu artinya Anda bekerja di perusahaan? Apakah hanya itu yang namanya rezeki? Ubi kemudian Anda bisa jual. Anda tanam terong, terong bisa Anda jual. Dan kayu bakar banyak sekali di negerimu. Ambil lantai ribuan jual sebagai kayu bakar. Subhanallah. Anda merasa hilang rezeki di negeri yang paling subur di permukaan bumi mungkin. Ada apa? apa denganmu saudaraku? Ada apa denganmu? Anda kira bahwa rezeki itu adalah uang? Anda kira rezeki itu adalah emas? Sekarang orang yang punya uang di kota bingung. Dan mereka mengidam-idamkan andai kami adalah petani yang tidak terlalu memikirkan rupiah dan dolar. Hanya memikirkan apa yang akan dimakan. Dan apa yang akan mereka makan ada di belakang rumah mereka sendiri. Subhanallah. Anda berada di Lubuk Alung. Di sumbernya beras. Ya, aneh. Kita terlalu digrogoti sebuah cara berpikir yang salah. Bahwa rezeki itu adalah rupiah. Bahwa rezeki itu adalah gaji. Dan kemudian kita lupa bahwa beras itu adalah rezeki yang luar biasa. Dan ternyata dia ada di sekeliling rumah kita. Kita lupa bahwa ubi adalah rezeki yang luar biasa. Dan dia ada di sekeliling rumah kita. Dan dengan mudah tumbuh. Tinggal colok, colok, colok, colok, tumbuh itu rezeki di sekeliling rumahmu. Ada apa kau merasa bingung? Berarti selama ini Anda tidak pernah pegang cangkul kayaknya. Pegang lagi cangkul itu. Atau sudah terlalu lama meninggalkan cangkul ayahmu. Lihat lagi cangkul warisan itu. Buka lagi. Kotak cangkul itu. Mulai lagi menanam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ana sakit. Semoga Allah sehatkan ibu antum dan seluruh kaum muslimin yang sedang sakit. Dan selalu bergantung pada obat. Apakah itu termasuk syirik? Bergantung maksudnya apakah selalu konsumsi obat setiap hari anjuran tim ahli dan hatinya selalu minta kepada Allah. Kalau itu yang ada, dia berada di jalur yang benar. Tim ahli telah menasihati, minum obat ini selalu. Karena penyakit yang diderita oleh ibu harus selalu minum obat. Kalau enggak, dia balik lagi dan balik lagi. Berhenti minum obat, balik lagi penyakit itu. Maka rutinkan minum obat. Kemudian mereka mengatakan sepanjang umur. Kenapa? Karena mungkin jantung telah terlalu lemah. Mungkin ginjal sudah terlalu lemah. Sehingga harus disuplai obat. Dan menurut tim ahli yang belajar ilmu kesehatan, minum obat sepanjang umur. Tim ahli yang mengatakan. Dan yang memberikan kesehatan adalah Allah. Dan yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Maka kalau itu yang terjadi, hati kita tidak pernah hilang. Daripada yang menyembuhkan adalah Allah. Dan kita selalu minum obat, ibu kita selalu minum obat setiap hari, maka itu tidak menghalangi tauhid sedikit pun. Dan itulah tauhid. Nah. Namun kalau hilang Allah dan selalu saya sehat karena obat ini, itu yang tidak boleh. Allahu taala a'lam. Namun para ahli lainnya mengatakan tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Sehingga tidak ada yang namanya ketergantungan obat 100% sampai mati. Dan saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua ini. Dan tidak salah kalau memilih pendapat yang pertama. Kalau memilihnya dengan ilmu. Karena pendapat yang kedua sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha lam yunzil da'an illa anzalahu dawa'an fatadawaw. Allah tidak pernah menurunkan penyakit melainkan Allah bersamanya menurunkan obat. Maka carilah obat itu. Berobatlah. minumlah obat itu. Berarti dalam hadis ini Nabi mengatakan semua penyakit ada obatnya. Dan berbeda dengan pendapat yang pertama, yang mengatakan tak ada obatnya, tak bisa sembuh, yang harus ada minum obat sepanjang umur. Saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua. Dan ada bukti-bukti nyata. Di mana ada orang yang telah dinasihati minum obat sepanjang umur, dia tinggalkan itu, dia beralih kepada obat yang lainnya, dan alhamdulillah dia tinggalkan obat itu sampai saat ini. Namun, kembali kepada ilmu kita masing-masing dan kekuatan keyakinan kita masing-masing, ini pakar dan itu pakar, silakan memilih. Saya memilih yang pendapat kedua karena sesuai dengan hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, kita kembalikan kepada pertanyaan-pertanyaan di atas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, apakah berdosa jika kita melakukan tahlilan dan ikut membantu di dalamnya? Di dalam keluarga setiap ada yang meninggal seperti suatu keharusan membacakan Al-Quran sampai 30 juz dalam satu malam dan dibaca di setiap malam pertama, ketiga, ketujuh dan 14. Apakah boleh kita ikut mengaji di dalam karena kita diminta untuk mengaji? Syukran jazakallah khair wa iyak dari Rahma Sulbar, Pasangkayu, Sulawesi Barat. Jawaban saya adalah tiru Nabi Anda, tiru Nabimu. Anda punya Nabi, Anda punya Rasul, dan Anda meyakini Rasul Anda adalah suri tauladan. Mana bukti suri tauladan itu? Mana aplikasi daripada suri tauladan itu? Mana konsekuensi daripada menyatakan Nabi Muhammad suri tauladan kita? Konsekuensinya adalah pelajari bagaimana beliau berhadapan dengan mayat dan keluarga mayat, rumah duka, dan lakukan seperti yang beliau lakukan. Dan jangan lakukan apa yang tidak beliau lakukan. Itulah konsekuensi menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Dan itu yang ana yakini. Dan ana ingin bawa mati keyakinan itu. Dan ana ingin menghadap Allah dengan keyakinan itu. Karena ana yakin ini keyakinan yang hak. Konsekuensi kita menyatakan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah kepada kita, Nabi Allah kepada kita, adalah pelajari apa yang beliau kerjakan, lakukan seperti apa yang beliau kerjakan, dan jangan lakukan apa yang tidak beliau lakukan. Dan bukankah ketika beliau hidup, beliau berhadapan dengan orang meninggal, keluarga yang ditinggal, beliau berhadapan dengan rumah duka, beliau bertakziah? Ya, beliau lakukan. Lakukan seperti yang beliau lakukan. Dan jangan lakukan apa yang tidak beliau lakukan. Karena beliau menyuruh tinggalkan apa yang tidak aku ajarkan. Karena yang tidak aku ajarkan itu bid'ah. Dan setiap yang bid'ah sesat. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Itu dari Rasul kita, dari Rasul Anda, Rasul saya, Rasul kita semuanya. Muslim dan muslimah yang serius dengan keislamannya. Dan ternyata setelah kita baca biografi Rasul kita, tak ada yang namanya apa yang Anda tanyakan ini. Wallahu a'lam. Maka harus ditinggalkan. Dan berdosa setelah kita tahu itu menyelisih sunnah, masih kita ikuti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah dari Padang. Mohon nasihatnya Ustaz untuk menghadapi rasa was-was yang ada di dalam diri, yang sering muncul pada setiap ingin beribadah, yang terkadang membuat hati bersu'udzon kepada Allah. Was-was seperti apa? Anda tidak jelaskan was-was muncul setiap mau beribadah. Was-was seperti apa? Tolong dijelaskan lagi, supaya kita bisa mengetahui apa yang was-was yang terjadi pada diri Anda, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan nasihat. Was-was apa? Was sebenarnya yang karena Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya memiliki seorang adik berusia 17 tahun yang masih pacaran. Orang tua sudah melarangnya. Pertanyaannya adalah, apakah yang pertama kali yang harus Anda sampaikan tauhid juga, Ustaz? Bagaimana dengan suatu hal yang dia jalani? Nah, tidak bertabrakan. Larangan, larang dia untuk berpacaran dan pahamkan dia tauhid. Itu tidak bertabrakan, saudaraku. Namun, ketika bahasannya hanya pacaran saja, Anda tidak menanamkan tauhid. Ini yang salah. Namun Anda larang dia, kemudian Anda ajarkan dia bagaimana mengagungkan Allah, mengesakan Allah, dan bagaimana cara mengesakan Allah adalah berhenti daripada larangan-larangannya, termasuk pacaran. Tauhid itu melarang Anda dari berbuat maksiat kepada Allah yang Anda muliakan. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya bin Muslim dari Duri Riau. Sebelumnya saya mendoakan agar Ustaz dan semua para pendengar di pagi ini selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang mau saya tanyakan, yaitu makna kullu, yang mana saja contoh bid'ah sesat di dalam syariat. Pertanyaan ini sebenarnya kalau dibahas panjang. Tapi intinya adalah, yang Nabi tidak pernah perintahkan, yang Nabi tidak pernah praktekkan, yang Nabi tidak pernah setujui ketika beliau hidup, dan setelah beliau wafat, semua yang tidak pernah beliau ajarkan, semua yang tidak pernah beliau praktekkan, semua yang tidak pernah beliau setujui, semuanya bid'ah. Semuanya bid'ah. Dan semuanya sesat. Dan tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Dalam agama. Garis bawahi bid'ah dalam agama. Dan jangan sekali-kali dibawa nama bid'ah dalam urusan dunia. Karena dalam urusan dunia, Nabi telah memberikan kebebasan kepada kita untuk lebih mahir daripada beliau. Antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih mengerti daripada saya urusan dunia. Artinya urusan agama lah harus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bid'ah yang sesat semuanya bid'ah dalam agama. Adapun bid'ah dalam dunia tidak masuk dalam kategori bid'ah agama. Karena bid'ah dunia telah direkomendasi Nabi, silahkan mahir daripada saya. Bahkan Nabi mengatakan kalian lebih mahir daripada saya. Contoh jelas saja, kita membaca bahasa Arab pandai. Nabi mau tidak pandai membaca bahasa Arab. Kita bisa nulis bahasa Arab. Nabi Muhammad tidak pandai nulis bahasa Arab. Artinya apa? Secara dunia kita lebih mahir daripada Nabi Muhammad. Secara tulis baca kita lebih mahir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sah-sah saja. Apalagi masalah mobil, masalah kereta api, masalah pesawat, masalah mikrofon dan yang lainnya. Maka sah, Nabi telah merekomendasi. Urusan dunia kalian lebih mahir daripada aku. Tapi urusan agama tak ada yang lebih mahir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh yang namanya bid'ah dalam agama sesat. Ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Rabbani dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Hayakallah. Ketika kita selalu mendakwahkan tauhid, kadang ada yang bertanya, kalau selalu tauhid yang didakwahkan, lalu kapan saatnya mendakwahkan hal-hal yang lain seperti akhlak dan yang lainnya? Ketika orang mendakwahkan tauhid, bukan berarti menyepelekan akhlak. Akhlak tidak disepelekan. Ketika kita mendakwahkan tauhid, bukan berarti menyepelekan bahasan sholat, bahasan zakat, bahasan puasa. Tapi tauhid selalu diulang-ulang, tauhid selalu diingatkan, tauhid selalu diperhatikan, tauhid menjadi perhatian utama. Ya. Yang tadi kita bahas adalah, saya tidak bicara tauhid, saya cukup bicara akhlak saja. Itu menyepelekan tauhid. Kemana-mana dakwahnya, selalu saja masalah ini, masalah ini, dan masalah tauhid tidak pernah dibicarakan. Ini menyepelekan tauhid, saudaraku. Bahkan ada yang saudara kita tadi yang mengatakan, jangan bahas tauhid, nanti kalian bertengkar. Karena tauhid membawa permusuhan, membawa pertengkaran. Yang satu suka ke kuburan, yang satu tidak. Biarkan saja. Jangan bicarakan masalah-masalah tauhid, karena masalah tauhid akan membuat kalian terkotak-kotak. Ini benar-benar menyerang tauhid. Tidak lagi menyepelekan. Masih mending yang pertama, saya bicara akhlak saja. Tauhid biar yang lain berbicara. Itu pun salah. Namun yang tadi, yang terakhir lebih parah. Dia menyerang tauhid. Dia mengatakan tauhid memecah belah umat. Padahal tauhid itu adalah agama Nabi Muhammad dan agama para nabi dan para rasul sebelum beliau sampai Nabi Adam. Bagaimana dia menyerangnya? Bagaimana dia membencinya? Bagaimana dia berusaha untuk menghindarkannya? Dan menghindarkan orang-orang dari tauhid. Bukankah itu menghindarkan dakwah Nabi Muhammad SAW? Dan itu real, saudaraku. Nah, jadi bukan berarti ketika bicara tauhid, tauhid saja. Tak ada di bahasan sholat, tak ada bahasan zakat, tak ada bahasan. Bukan seperti itu. Jangan pahami seperti itu. Namun skala prioritas yang mana? Mana yang paling penting untuk diingatkan? Mana yang paling penting untuk diperhatikan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh percaya dengan mimpi? Sebagian orang berpendapat dan mendapat hidayah lewat mimpi. Apakah tidak cukup hidayah dari dakwah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Apa tidak cukup itu? Taib, mimpi. Mimpi, kembalikan kepada apa yang ada di zaman Rasul. Kepada apa yang diajarkan Rasul. Sesuai berarti bagus. Tidak sesuai berarti bukan hidayah. Bukan hidayah. Namun intinya adalah, tidak cukupkah Rasul sebagai pembawa hidayah? Sehingga harus menunggu hidayah melalui mimpi. Rasul Anda segala-galanya. Tak ada yang kurang dari Rasul Anda. Apalagi yang namanya hidayah. Innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah. Ila siratim mustaqim. Ke jalan yang lurus. Ini Allah yang tegas mengatakan kepada kita dalam Al-Quran. Maka hidayah semuanya dari Rasul. Bukan dari mimpi. Maka mimpi seseorang dikembalikan kepada apa yang dalam syariat. Syariat Allah, syariat Rasulullah. Sesuai, berarti mimpi baik. Tidak sesuai, jangan ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, ana mengenal dakwah ini sekitar 8 tahun. Alhamdulillah. Ada masalah pada diri ana. Dulu ana pernah belajar ilmu perdukunan. Dan alhamdulillah semua itu sudah ana tinggalkan. Alhamdulillah. Semoga taubat antum diterima oleh Allah. Dan semua taubat kaum muslimin dan muslimat. Masalahnya di diri ana, terkadang ada gerakan sendiri. Menjadi jurus persilatan. Apakah ini ada indikasi jin, Ustaz? Kalau memang Anda takut ada indikasi jin dalam tubuh Anda, baca Al-Quran 2 jam non-stop. Baca Al-Quran 2 jam non-stop. Kalau Anda tidak merasakan sakit apapun di badan, panas apapun di badan, pedih apapun di badan, dan semacamnya, maka insya Allah tidak ada jin apapun dalam diri Anda. Insya Allah ta'ala. Maka jangan khawatir. Namun kalau sekiranya setelah itu Anda pingsan, setelah itu ada panas yang luar biasa di badan, itu indikasi memang ada sesuatu dari makhluk halus di badan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir pada pagi yang berbahagia ini. Bismillah ya Azza wa Jal. Saya dari Metro Lampung. Saya punya kakak kandung yang rajin baca Al-Quran, rajin sedekah, sayang kepada orang tua, alhamdulillah. Tetapi dia dulu punya guru yang sangat ditaati. Dia yakin gurunya punya ilmu yang tinggi. Kata gurunya, kita bisa bertemu dengan arwah orang tua kita dengan mengamalkan amalan tertentu. Dia juga bisa mengetahui kapan orang tua akan meninggal. Saya pernah menyangkal tentang hal itu. Tapi kakak saya bilang kalau ilmu saya belum sampai ke sana. Dia juga suka ke kubur orang soleh untuk meminta keberkahan. Apakah kakak saya sudah masuk dalam syirik besar Ustaz? Bagaimana sikap saya? Saya belum bisa memastikan bahwa dia sampai kepada syirik besar. Tadi Anda katakan dulu pernah belajar, sekarang sudah tidak lagi. Berarti tinggal masalah datang ke kubur yang dianggap kubur orang soleh dan mengharap berkah di sana. Dan itu pun perlu didiskusikan lagi kepadanya, dan apa yang dia yakini, apa yang ada di hatinya. Dari situ bisa kita lihat masuk syirik besar atau tidak syirik besar. Intinya adalah ada dia melakukan kesalahan yang mungkin menyebabkannya masuk dalam syirik besar dan mungkin menyebabkannya hanya masuk dalam syirik kecil. Anda tidak bisa memastikan bahwa itu adalah bagian daripada syirik besar. Intinya dia melakukan kesalahan. Soal dia mengatakan bahwa ilmu Anda belum sampai ke sana, jangan pernah sampai ke sana. Ilmu yang batin, jangan pernah sampai ke sana, ngapain? Ya, bisa bertemu dengan roh orang-orang yang wafat. Karena roh itu di alam barzah. Kita di alam dunia. Berarti bukan roh orang yang sudah meninggal, namun jin yang mempermainkan kita. Karena jin itu mampu merubah wujudnya menjadi wujud siapapun bentuk manusia di permukaan bumi selain Nabi Muhammad SAW. Maka ada dukun-dukun yang seperti itu. Kita bisa bertemu orang tua kita lagi, lalu datanglah orang tua kita. Bukan orang tua kita, jin yang merubah wujudnya menjadi bentuk orang tua kita, merubah bentuknya menjadi bentuk ulama-ulama terdahulu. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di dunia seperti itu. Sampai kepada Syekh Albani rahimahullah, berita tentang seorang dukun yang bisa menghadirkan roh orang-orang lama didatangi oleh Syekh Albani, dan dikatakan kepada dukun tersebut, saya mau datangkan Anda, datangkan rohnya Imam Bukhari, karena ada ilmu hadis yang saya tidak faham, saya ingin tanya kepada dia. Oh, kalau Imam Bukhari payah, katanya payah Imam Bukhari itu mendatangkannya. Coba yang datang orang awam yang tidak ingin bertanya ilmu, mana Imam Bukhari? Datangkan bentuk-bentuk orang tertentu, nanti kata ini Bukhari. Akan dipermainkan, didustakan. Bermain dusta. Bermain. Semua itu untuk harta. Agar mereka bisa dapat duit, dapat harta dari, karena semua itu pakai mahar, kata mereka harus bayar ini, bayar itu. Semua itu permainan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan pernah mau, ya. Apalagi bisa mengetahui kapan orang meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ini nas Al-Qur'an, putih dia. Selainnya hitam. Allah mengatakan setiap jiwa tidak akan pernah tahu besok dia akan mengerjakan apa. Besok mengerjakan apa tidak bisa tahu, kata Allah. Ini yang jalan putih. Jalan yang hitam tahu kapan dia meninggal. Meninggalnya sekian 10 tahun lagi, tambah 5 bulan, tambah 3 hari, tambah 3 jam, 15 menit. Pas pada detik 15 meninggal dunia. Bohong itu. Dusta. Karena Allah mengatakan, وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَادَ تَكْسِبُ غَدَى. Setiap jiwa tidak tahu besok akan mengerjakan apa. Nah. Jadi semua itu adalah dusta. Dan semua itu permainan iblis dan bala tentaranya dari kawan-kawannya, delegasinya dari kalangan manusia, dan mereka adalah syaitan al-insi wal-jin. Mereka adalah syaitan-syaitan jin dan manusia yang saling berkolaborasi untuk menyesatkan manusia. Jangan percaya mereka, percayalah kepada Allah dan apa yang Allah wahyukan kepada kita. Percayalah kepada Rasulullah dan apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita melalui hadisnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Sallallahu sallam. Mubaraka wa anna ma'ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.